Mitra Bisnis, Kompas menulis, menurut data Ombudsman dalam 4 tahun terakhir, lembaga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat soal pelayanannya adalah instansi pemerintahan daerah, kedua Polri, dan ketiga kantor kementerian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Ibu Sinta, apa komentar Anda soal ini? Jadi pertama saya mau mengatakan bahwa memang kita tidak bisa mengeneralisasi semua pemerintah daerah itu sama. Karena memang ada daerah-daerah yang lebih investor friendly, ada yang lebih cara dari segi doing business-nya lebih baik, itu tuh pasti ada saja. Tapi kalau saya lihat memang ini masih menjadi salah satu masalah utama yang kita hadapi di dunia usaha. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi pertama overlapping regulation antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada kaitannya dengan otonomi daerah ini kan kemudian peraturan-peraturan juga banyak dari pemerintah daerah. Nanti kita juga licensing-nya, perizinannya semua itu mempengaruhi. Itu pertama. Kedua, kemudian dari pemerintah daerah sendiri itu walaupun mereka mau menarik investor asing, itu biasanya tuh banyak kendala-kendala memang yang dilihat misalnya dari segi tanah. Pengalaman saya nih dari tanah yang sangat simpel. Kita ada proyek tertentu di daerah tertentu yang sebenarnya udah mau jalan tapi selalu diganggu oleh masyarakat setempat. Di mana mungkin kadang-kadang keterlibatan dari pemerintah daerahnya mereka juga nggak berani untuk mengambil satu keputusan yang jelas. Jadi terombang-ambing. Nah itu hal-hal semacam itu masih banyak terdapat gitu loh di daerah-daerah di Indonesia. Jadi makanya saya mungkin kalau ditanya bagaimana pendapat saya pikir ya benar juga gitu bahwa ada memang banyak daerah di Indonesia yang mungkin masih kurang lah gitu kerjasamanya atau bagaimana untuk bisa lebih memuluskan lah namanya investor kalau mau berinvestasi di daerahnya. Pembenahan sisi mana Bu yang diperlukan saat ini? Saya melihat bahwa kita mesti membangun lebih banyak sinergi dan partnership. Ya, karena mungkin kebanyakan kalau menurut saya komunikasinya tuh masih banyak gap-nya. Jadi kita mencoba untuk membuka gimana supaya pemerintah daerah itu juga bisa mengerti gitu kacamata dunia usaha. Apa yang prioritas yang penting dari dunia usaha. Dari dunia usaha pun harus mengerti gitu masalah-masalah apa dan kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat. Saya pikir perlu dibangun satu jaringan yang lebih kuat baik dari segi komunikasi dan kemitraan ini. Dan memang kita memang mungkin dari dunia usaha juga memang harus lebih banyak membuka diri ya. Jadi saya rasa transparansi itu juga penting bahwa memang kalau kendala-kendala ini kita kehadapi, kita mencoba untuk cari solusi yang bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi tidak hanya untuk kayak saat ini kan banyak firefighting ya. Jadi ada masa ini kita coba tutupin. Ada masa ini, tapi bagaimana kita bisa benar-benar masalah itu sampai tuntas gitu. Nah, saya pikir ini perlu satu sistem komunikasi yang lebih baik. Terus terang, waktu itu kami berharap dunia usaha dengan MP3EI itu kan sebenarnya konsepnya seperti itu. Mau dudukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Keterwakilannya di setiap koridor itu ada gitu. Dan proyek-proyek itu kita harapan kita itu bisa diselesaikan bersama. Tapi namun kenyataan eksekusinya memang tidak semudah itu gitu. Jadi ini belum bisa kita bangun. Terus terang kan dunia usaha beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, tidak semua punya akses yang baik ke pemerintah daerah gitu. Nah, ini yang kita harus fasilitasi gimana caranya supaya semua dunia usaha kecil besar yang mau memang menanamkan modalnya di daerah tersebut itu bisa mendapatkan akses yang baik ke pemerintah daerah. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Saya Wendy Lem.